Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar fa ya ibadallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, Zat yang memiliki segala pujian, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah puji atas dirinya. Alhamdulillah. Fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah. Zat yang menciptakan langit dan bumi. Kita panjatkan puja syukur kehadiran Allah. Zat yang telah menurunkan Al-Quran. Sebagai pedoman hidup yang lurus. Dan tidak ada kebengkokan di dalamnya. Dan Allah puji atas dirinya. Alhamdulillah. Alladhi anzala ala abdihil kitab. Walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah Zat yang telah menurunkan kitab kepada hambanya. Dan Allah tidak jadikan padanya kebengkokan. Segala puji bagi Allah. Bagi mereka yang berhasil meraih surganya Allah, mereka pun memuji kepada Allah. Wa qalu alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji mereka para ahli jannah memuji kepada Allah. Segala puji hanya milik Allah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, niscaya kita tidak bisa mendapatkan jalan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita agungkan Allah sebagai perwujudan, mentauhidkan kepadanya. Kita agungkan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan mewujudkan rasa syukur, dengan menjalankan segala titahnya. Pada hari ini, kita menunaikan salah satu ibadah yang besar, mengagungkan dari syiar-syiar Allah sebagai bentuk perwujudan mentauhidkan kepada Allah Rabbul Alamin. Allah perintahkan nabinya fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan sembelihlah binatang korban oleh engkau wahai Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menunaikan perintah ini. Beliau orang yang paling banyak sholatnya. Dan beliau pula orang yang paling banyak dalam menunaikan ibadah kurban Dan ini merupakan ajallul ibadat. Qala Syekhul Islam, wa ajallul ibadatil badaniyah as-shalah. Dan seluhur-luhurnya ibadah-ibadah yang dilakukan dengan anggota badan adalah salat. Wa ajallul ibadatil maliyah an-nahr. Dan seagung-agungnya amalan ibadah menggunakan harta adalah an-nahr. Ma'asyiral muslimin, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah taala juga untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrikin yang mereka masih beribadah kepada selain Allah, yang masih memberikan sembelihan-sembelihan untuk selain Allah, agar disampaikan kepada mereka, kul inna salati, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, sesungguhnya salatku dan juga menyembelih binatang korbanku, wa mahyaya wa mamati, bahkan hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, adalah untuk mentauhidkan Allah, hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan karena sebab itulah saya diperintahkan oleh Allah, dan saya termasuk orang yang pertama berserah diri kepada Allah rabbul alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mewujudkan pengorbanan dengan mengeluarkan harta, menyembelih binatang sebagai bentuk taqarrub ila Allah azza wajalla, sekaligus ini sebagai syiar-syiar Islam, sebagai syiar-syiar yang Allah taala miliki, wal budna lakum, dan unta untuk kalian, min syairillah, di dalamnya terdapat syiar-syiar Allah. Walakum fiha khair, bahkan di dalamnya ada kebaikan. Wadkurullaha, dan ingatlah Allah azza wa jalla dalam keadaan sawaf, yakni unta tersebut dipotong. Fa idza wajabat junubuhum, kalau unta sudah jatuh ketika kalian sembelih, maka wa'at'imu al-qani'al mu'tar, dan berikanlah makan dari binatang sembelihan itu, unta tersebut, al-qani'awal mu'tar, orang yang tidak meminta-minta, walaupun dia membutuhkan dan menginginkannya, berikanlah dia, wal mu'tar, ataupun orang yang dia itu memang meminta daripada binatang tersebut. Sehingga berkurban adalah termasuk syairillah. Semakin kita bersungguh-sungguh untuk bisa menunaikan ibadah ini, maka itu termasuk ketakwaan yang ada di dalam hati. Wa bayu azim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itulah termasuk dari ketakwaan di dalam hati. Asy-Syaikh Yahya An-Najmi rahimahullah menyebutkan makna wal budna dan unta. Namun bukan maknanya binatang yang dijadikan sembelihan sebagai syiar-syiar di sini terbatas hanya seekor unta. Masuk di dalamnya sapi, masuk di dalamnya kambing. Dan itu termasuk dari bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Berkurban termasuk di antara bentuk mensyukuri atas anugerah yang Allah berikan dari kenikmatan-kenikmatan. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka. Masing-masing umat telah kami jadikan perintah untuk mereka berkurban. Maka fadkurullah, mengingatlah Allah, mengingat kepada Allah azza wa jalla ketika seorang menyembelih binatang sebagai rasa syukur kepada Rabbul Alamin. Berkurban juga ya ibadallah, termasuk di antara upaya mengikuti sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, inna awwala nabda'u bihil yauma, sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini, yakni pada Idul Adha, as-salat. Summa narji' fananhiru, lalu kita kembali. Kemudian kita menyembelih binatang kurban. Faman, maka barang siapa yang dia itu dabaha, dia menyembelih qabla, sebelum ayusalliya, sebelum ditegakkan solat. Faqad asaba sunnatana, sungguh dia telah tepat. Dia telah tepat karena menyembelih binatang setelah ditegakkan solat. Faqad asaba sunnatana, dia telah sesuai dengan sunnah, teladan, contoh kami. Wa man dabaha qablu, namun yang menyembelih binatang sebelum ditegakkan solat, fahuwa lahmun qaddamahu li ahlih, namun itu hanya sekedar daging yang dia hadapkan, dia sodorkan, dia hadap kepada keluarganya sebagai daging biasa. Walaysa minan nusuk syai'ud, bukan termasuk nusuk sedikit pun. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu ahlus sunnah berusaha benar-benar mencocokkan dirinya ketika Allah berikan kemampuan kepadanya, kemampuan berkurban, untuk berusaha menjalankan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga beliau mengingatkan dan mentahdzir, memperingatkan dengan kalimat yang sangat keras. Man kana lahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban pada hari itu namun dia tidak mau melakukan, melaksanakan ibadah kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia mendekati tempat sholat hari raya kami. Sebagai tahdzir agar seorang muslim bersungguh-sungguh memperhatikan kemampuan dirinya di dalam memiliki harta, ketika dia mampu mengeluarkan di jalan kebajikan, di antaranya ialah berkurban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkurban awal sejarahnya adalah ujian bagi hamba Allah yang dicintai. Hamba Allah Khalilullah Ibrahim alaihissalam, Allah katakan, inna hadza labala'un mubin, sesungguhnya ujian ini termasuk ujian yang nyata. Ujian seorang hamba ketika dia mencintai anaknya. Ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya dan Ismail di sebuah lembah, tidak ada tanaman dan tidak ada orang, atas dasar perintah Allah hijrah. Kemudian tak kala anak sudah mulai tumbuh berkembang, dalam kondisi Ibrahim sudah mulai sepuh, belum juga diberi keturunan sebelumnya, baru Ismail yang diharapkan sebagai penerus, meneruskan dakwatu tauhid. Tak kala hati sudah sangat mencintai kepada sang anak, Allah turunkan ujian yang berat, ujian yang besar, berpisah dengan sesuatu yang dicintai, anaknya sendiri. Namun karena ini perintah dan titah dari Rabbul Alamin, dia sampaikan kepada sang putra, ya bunaya ini arafil manam, anni adbahuka fandur mada taro, wahai anakku, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada saya agar menyembelih dirimu. Fanzur madza tara, bagaimana sekiranya pendapatmu? Lihatlah seorang ayah dengan tegar walaupun berat, siap berpisah dengan orang yang dia cintai, yang didamba-dambakan meneruskan perjuangannya. Namun hitungannya bukanlah hitungan akal. Hitungannya bukan hitungan perasaan dan hawa nafsu. Dikalahkan dan dimenangkan perintah Allah. Itulah ujian. Ujian bagi orang yang dia memiliki sesuatu dari selain Allah dan Rasulnya. Itu sebagai ujian. Maka Allah khabarkan kepada kita. Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai sang ayah, tunaikanlah apa yang telah dititahkan oleh Rabbmu. Satajiduni insya'Allah minas sabiri. Akan kau dapatkan aku insya'Allah. Termasuk hamba-hamba yang bersabar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil haq. Demikianlah hamba yang bertauhid. Hamba yang bersyukur. Syakiran li'an umih. Inna Ibrahim hanifan ummatan qanita walam yaku minal musyrikin. Ibrahim adalah teladan. Teladan yang dia orang yang bertauhid, terus beribadah dan bukan termasuk orang musyrik. Syakiran li'an umih. Orang yang bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, ini sebagai pelajaran besar bagi orang-orang yang menempuh jalan tauhid. Ini pelajaran besar bagi orang yang ingin selamat tak kala diuji. Ambillah pelajaran. Bagaimana orang yang bertauhid siap mengorbankan apapun yang dimiliki, sekalipun yang paling dicintai, untuk menunaikan titah dan perintah Rabbul Alamin. Tidak mungkin Ibrahim alaihissalam membentuk keluarganya dengan begitu saja. Setelah pertolongan Allah. Tentunya karena taufik minallah. Kemudian, dengan usaha yang baik, dengan contoh yang benar, Ismail bisa mengerti haknya Allah lebih besar daripada haknya dirinya. Setelah dibimbing dan diarahkan dan diberi teladan yang bagus dalam kehidupan beribadah kepada Rabbul Alamin. Wa id yarfau Ibrahimal bait. Dan ingatlah ketika Allah menceritakan bagaimana Ibrahim menyertakan sang anak dalam berbuat kebajikan, membuat, membangun Ka'bah. Wa Ismail, dia sertakan amal soleh ini, dilibatkan sang anak, membangun Ka'bah. Itulah teladan yang bagus. Agar terbentuk pada diri sang anak, bisa melihat secara langsung, bagaimana seorang hamba, tunduk dan patuh kepada Rabbul Alam. Ma'asyiral muslimin, ini juga bukan sesuatu yang datang begitu saja. Seorang istri tak kala diajak hijrah ke sebuah lembah, tidak ada tanaman, tidak ada orang, dia bawa bekal secukupnya. Kemudian setelah itu Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya. Sungguh ini ujian yang berat. Khalilullah dan keluarganya. Namun Allah Ta'ala tidaklah menyia-nyiakan kebaikan yang mereka lakukan. Ketika Ibrahim berpaling meninggalkan sang istri. Dalam kondisi meninggalkan bekal ala kadarnya. Apakah ini karena perintah Allah? Iya. Ini semua karena perintah Allah. Idan layudoyi'unallah. Kalau ini memang sudah diperintahkan oleh Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kekuatan tawakal, kekuatan iman, kekuatan yang Allah berikan kepada hamba-Nya menjadi hamba yang bersabar, siap menghadapi rintangan dan ujian dalam mengawali sebuah kebajikan. itulah wanita. Tidak mengeluh dan tidak berkeluh kesah. Tidak memprotes kepada sang suami. Tapi menerima segala keputusan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sungguh sedikit dari kalangan kaum wanita yang bisa melakukan hal ini. Apalagi Nabi kita telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaron nisa, wahai para wanita, tasaddaqin, kalian bersedekah, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitu aktsarukunna ahlun nar, karena Allah telah perlihatkan kepada saya penghuni neraka kebanyakan adalah kaum wanita. Lihatlah. Maka seorang wanita bertanya memberanikan diri, kenapa ya Rasulullah? Li'anna kunna takfurnal ashir, karena kalian banyak mengingkari kebaikan-kebaikan para suami. Wa takfurna shikayah, dan kalian banyak mengeluh dengan lisan-lisan kalian. Lihatlah sifat wanita. Kebanyakan dari mereka tidak bisa mensyukuri pemberian kebaikan sang suami. Diberi sedikit tidak bisa bersyukur. Lalu bagaimana kalau diberi yang banyak? Maka perhatikanlah. Pelajaran yang besar bagi para orang-orang yang bertauhid dalam menempuh dakwah ilallah ini. Ujian dengan segala bentuknya pasti akan datang. Tanpa kita mengharap pun akan datang ujian. Namun Allah telah berikan dua kunci. Sebagaimana kata Abdullah ibn Mas'ud, al-iman nisfa. Yang namanya iman ada dua bagian. Nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Separohnya adalah bersabar. Dan separohnya adalah bersyukur. Itulah kunci yang harus ada di hati seorang mukmin, keimanan dan kesabaran. Dua kunci yang tidak bisa dipisahkan. Bersabar di saat mendapatkan rintangan dan ujian untuk tidak mundur dan tidak meninggalkan prinsip agamanya. Dan bersyukur ketika Allah berikan kemudahan. Allah bukakan pintu-pintu kemudahan dunia. Dia semakin bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin besar kenikmatan yang dia dapatkan, semakin dia bertambah taqarrubnya kepada Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semuanya orang-orang yang bisa menjalankan at-tauhid, beribadah, mengikhlaskan diri dengan segala ucapan dan perbuatan kita. Dan Allah jadikan dakwah salafiyah sebagai dakwah yang membangun pondasinya di atas tauhid, dimudahkan oleh Allah Ta'ala segala urusan-urusannya. Dan Allah jadikan apa yang kita lakukan sebagai tambahan kebaikan pahala yaumul qiyamah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillah wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.